klap-klap gunung meledos ati panas. Sinten ingkang dados mantunipun Kanjeng Mursid Koko Prabu? Wong ini koko kelengang nomor kalih naminipun boten wonten malih kajawi dene Mas Soni Bedur. Sing gelem duwe mantu ingkang boten gadah martabat, derajat lan pangkat. Napa mbok menawa siyos dipun jodhoaken kalian Kang Mas Dono perkara? Yeah.